بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-110 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إن ربك للذين هاجروا. Kemudian sesungguhnya Rabbmu akan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang hijrah. Memba'di ma futinu. Setelah mereka difitnah, diberi ujian, thumma jahadu wa sabaru, kemudian mereka berjihad dan sabar, inna rabbaka min ba'diha la ghafur rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan membela dirinya sendiri-sendiri. Wa tuwaffa kullu nafsin. Dan setiap jiwa akan dipenuhi. Ma'amilat sesuai dengan amalan yang dilakukan. Wa hum la yudlamun. Dalam keadaan mereka tidak didolimi sedikit pun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri. Ai thumma inna rabbaka alladhi rabba 'ibadahul muhlasina bilutfihi wa ihsanihi ala ghafur rahim liman hajar fi sabilihi wa khalla diyarahu wa amwalahu talaban limardatillahi wa futina ala dinihi liyarji'a ilal kufri fatabata alal imani wa takhallasa ma ma'ahu minal yaqin thumma jahada a'da Allahi liyudhilahum fi dinillah bilisanihi wa yadih wa sabara ala hadhihi al-ibadati syaqqati ala aktsarin nasi. Artinya, kemudian sesungguhnya Rabbmu lah yang membimbing hamba-hambanya yang ikhlas dengan kelemah lembutannya, dengan kebaikannya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi orang yang hijrah di jalannya, meninggalkan kampung-kampung halamannya, meninggalkan harta-hartanya dalam rangka mencari ridha Allah, dan juga disiksa, diberi ujian atas agamanya agar dia kembali kepada kekufuran. Namun dia tetap kokoh di atas keimanan dan semakin memurnikan keyakinan yang ada padanya. Kemudian setelah itu dia berjihad melawan musuh-musuh Allah agar mereka mau masuk ke dalam agama Allah. Baik jihad dengan lisannya maupun dengan tangannya. Dan dia bersabar melakukan ibadah-ibadah yang sangat berat ini bagi kebanyakan manusia. Fahadihi akbarul asbabil lati tunalu biha a'zamal ataya wa afdalal mawahiba wa hiya maghfiratullahi lidzunubi sighariha wa kibariha al-mutadamminu dhalika zawalu kulli amrin makruhin wa rahmatuhul adhimatul lati biha saluhat ahwaluhum wastaqamat umuru dinihim wa dunyahum falahumur rahmatu minallahi fi yawmil qiyamah hina ta'ti kullu nafsin tujadidu an nafsiha kullun yakulu nafsi nafsi la yahimmuhu siwa nafsihi fa fi dhalikal yaumi yaftakirul abdu ila husuli mithqali dharratin minal khair ini merupakan sebab terbesar yang dengannya akan didapatkan pemberian yang terbesar, pemberian yang paling utama, yakni pengampunan Allah terhadap dosa-dosa hamba, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Yang dengan itu berarti hilanglah segala perkara yang tidak disukai. Yang dengan itu berarti rahmat Allah yang besar bisa menyebabkan kebaikan keadaan mereka, bisa menyebabkan istiqomah perkara agama dan dunia mereka. Mereka berhak mendapatkan rahmat dari Allah pada hari kiamat ketika setiap jiwa datang membela dirinya sendiri-sendiri. Setiap jiwa berkata, nafsi, nafsi. Tidak ada yang diperhatikan kecuali dirinya sendiri. Maka saat itulah, pada hari itulah, seorang hamba sangat membutuhkan untuk mendapatkan seberat biji sawi kebaikan. wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat min khairin wa syarrin wa hum la yuzlamun fala yuzadu fi sayyiatihim wa la yunqasu min hasanatihim. Falyawm la tudlamu nafsu syai'a wa la tudzawna illa ma kuntum ta'madun. Setiap jiwa akan dipenuhi balasannya sesuai dengan amalannya, yang baik atau yang jelek. Dan mereka tidak didolimi sedikitpun. Tidak ditambah kejelekan mereka. Juga tidak dikurangi kebaikan mereka. Maka pada hari ini, tidak ada seorang jiwa yang didolimi sedikitpun. Dan tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan. Wallahu ta'ala alam. Setelah kita membaca ayat yang ke 110 sampai 111 dalam surah An-Nahl, dan juga kita membaca penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka kita bisa mengambil beberapa faedah darinya. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'dima futinu. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'dima futinu. Ikhtalafu fiman nazalat ala arba'ati aqwalin. Ikhtalafu fiman nazalat ala arba'ati aqwalin. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sesungguhnya Rabbmu akan memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang hijrah setelah mereka diuji. Para ulama berbeda pendapat tentang siapakah ayat ini diturunkan. Menjadi 4 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annaha nazalat fi man kana yuftanu bi Makkata. Annaha nazalat fi man kana yuftanu bi Makkata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annaha nazalat fi man kana yuftanu bi Makkata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Yang pertama, ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang disiksa di Makkah dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Naam. Jadi sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah mereka disiksa, mereka ditindas oleh orang kafir Quraisy. Setelah itu mereka hijrah ke Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berjihad bersama beliau dan sabar dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang besar dan berat. Mereka inilah yang mendapat keutamaan dalam ayat ini. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asani anna qauman minal muslimina kharaju lil hijrati. Anna qauman minal muslimina kharaju lil hijrah falahiqahumul musyrikuna. Fa'atauhumul fitnata. Fanazala fihim. Wa minan nasi man yakulu amanna billah. Wa minan nasi man yakulu amanna billah. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Surah Al-Ankabut ayat 10. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. فَكَتَبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ. Fakatabal muslimuna ilayhim bidhalika. Fakharju. Wa adrakahumul musyrikuna. Fakataluhum. Hatta naja man naja. Wa kutila man kutila. Hatta naja man naja. Wa kutila man kutila. Fanazalat fihim hadil ayah. Fanazalat fihim hadil ayatu. Rawahu Ikrimah an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, bahwa ada sekelompok kaum muslimin yang keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Lalu orang-orang musyrik berhasil menghadang mereka. Kemudian orang-orang musyrik menimpakan penyiksaan atau fitnah terhadap mereka. Maka turunlah ayat terkait dengan mereka. Sebagian manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Tapi ketika diberi gangguan di jalan Allah, mereka merasakan penindasan manusia itu seperti adab dari Allah. Maka kaum muslimin yang sudah di Madinah menulis surat untuk mereka yang isinya ayat ini. Maka mereka yang di Makkah kembali keluar dari Makkah. Namun berhasil ditangkap atau berhasil disusul oleh orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik memerangi mereka. Sampai akhirnya selamatlah orang yang selamat dan terbunuhlah yang terbunuh. Maka turunlah ayat ini terkait dengan mereka. Riwayat Ikrimah dari Ibn Abbas. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, ayat ini turun terkait dengan sebagian kaum muslimin yang ada di Makkah yang hendak hijrah ke Madinah, kemudian dihadang oleh orang-orang musyrik. Kemudian orang-orang musyrik menyiksa mereka. Karena merasa disiksa, seolah siksaan dari orang-orang musyrik itu seperti azab dari Allah. Mereka mulai goyah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 10. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika diberi ujian di jalan Allah, mereka menganggap siksaan dari manusia itu seperti azab dari Allah. Padahal enggak seberapa, ya. Maka kaum muslimin yang sudah berada di Madinah mengirim surat kepada mereka yang masih di Makkah tadi yang merasa tak mampu hijrah karena diadab oleh orang-orang musyrik. Hanya mereka pun kembali bangkit semangatnya untuk keluar dari Makkah untuk hijrah ke Madinah. Tapi berhasil disusul oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin pun memerangi mereka sehingga sebagian ada yang selamat, sebagian ada yang meninggal dunia. Untuk mereka-mereka inilah turun ayat ini. Mereka tetap hijrah setelah dapat ujian berat. Maka mereka berhak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas. Asalih. Annaha nuzilat atau annaha nazalat. Annaha nazalat fi Abdillah ibn Sa'd ibn Abi Sarhin. Annaha nazalat fi Abdillah ibn Sa'd ibn Abi Sarhin. Kana syaitanu qad azallahu hatta lahiqa bil kuffari. Kana syaitanu qad azallahu hatta lahiqa bil kuffari. Fa'amara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtala yaumal fath. Fa'amara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtala yaumal fath. Fastajara lahu Utsman ibnu Affan. fastajar lahu Utsman ibn Affan. Fa'ajarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha marwiyun 'an Ibn Abbas wal Hasan wa Ikrimah. Wa fihi bu'dun li'anna al-mushara ilayhi wa in kana qad ata ila al-islam fa innal hijrata in qata'at bil fathi fa innal hijrata in qata'at bil fathi pada abad yang ketiga ayat ini turun terkait dengan peristiwa yang menimpa Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sarhin ibnu Abi Sah sin Rokha. Syaitan telah membuat orang itu tergelincir sampai akhirnya bergabung dengan orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh Abdullah ibn Sa'ad pada saat Fathu Makkah. Lalu Utsman ibn Affan meminta perlindungan untuk Abdullah ibn Sa'ad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkannya sehingga tidak jadi dibunuh. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Ikrimah. Namun pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Karena orang yang dimaksud yakni Abdullah ibn Sa'ad sekalipun kembali kepada Islam, tapi saat itu hijrah sudah tidak ada lagi setelah adanya Fathu Makkah. Padahal ayat ini terkait dengan orang yang hijrah. Sementara ini kasus terjadi pada saat Fathu Makkah. Dan terjadinya Fathu Makkah menandakan sudah tidak ada lagi hijrah dari kota Makkah. Karena saat itu Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Sehingga tidak disyariatkan hijrah dari Makkah. Nah, Arabi. Pendapat yang keempat. Annaha nazalat fi Ayyash ibni Abi Rabi'ah. Annaha nazalat fi Ayyash ibni Abi Rabi'ata wa Abi Jandal ibni Suhail ibni Amr wa Abi Jandal ibni Suhail ibni Amr wa Abdullah ibni Usaid Ats-Tsaqafi annaha nazalat fi Ayyash ibni Abi Rabi'ata wa Abi Jandal ibni Suhail ibni Amr wa Abdullah ibni Usaid Ats-Tsaqafi qalahu muqatil. Nah, Pendapat yang keempat, ayat ini turun terkait dengan peristiwa yang menimpa Ayyash ibnu Abi Rabi'ah, Abu Jandal, ibnu Suhail ibnu Amr, dan Abdullah ibnu Usaid Ats-Tsaqafi. Ini pendapat Muqatil. Nah, wal khulasah, kesimpulannya, bahwa ayat ini turun terkait dengan para sahabat yang mendapatkan penindasan di kota Makkah. Kemudian mereka hijrah ke Madinah, kemudian berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sabar di dalam perjuangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan syariat-syariat Islam di sana. Maka sahabat yang semacam ini mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya baik yang kecil maupun yang besar, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Fadlul muhajirin minas sahabah al-kiram radiyallahu anhum. Bi anna lahum maghfiratun min Allah wa rahmatun min Allah fi yaumil qiyamah. Nah, di dalam ayat ini terdapat keutamaan muhajirin dari kalangan sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Mereka berhak mendapatkan pengampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah pada hari kiamat nanti. Karena mereka mengalami ujian yang berat, disiksa, ditindas, diteror ketika mereka mempertahankan agamanya. Mereka juga hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta benda. Mereka juga ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sabar dalam menjalankan ibadah-ibadah yang berat. Naam. Maka mereka layak mendapatkan keutamaan dari Allah tadi. Barakallahu. Yang mana keutamaan mereka ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari generasi-generasi setelahnya. Naam. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. As-sabru ala al-adha fi sabilillah wal hijratu li ta'atillah. Wal jihadu fi sabilillah. Wasrobru ala zalika min akbaril asbabi linaili maghfiratillahi wa rahmatih. Min akbaril asbabi linaili maghfiratillahi wa rahmatih. Nah, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah. Hijrah dalam rangka mentaati Allah. Berjihad di jalan Allah. Dan sabar melakukan itu semua merupakan sebab yang paling besar untuk mendapatkan pengampunan Allah dan rahmat-Nya. Nah. Baik. Barakallahu. Kita lanjutkan faedahnya setelah adzan Isya. Nah, tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Al-faedatu Arabiah. Faedah yang keempat. Qauluhu ta'ala yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Fihi dalilun ala anna kulla nafsin la yahimmuhu siwa nafsihi yaum al-qiyamah. Fi dalilun ala anna kulla nafsin la yahimmuhu. La yahimmuhu siwa nafsihi yaum al-qiyamah. Fahfi zalikal yaum yastakirul abdu ila husuli mithqali darratin al-khayr. Fahfi zalikal yaum yastakirul abdu ila husuli mithqali darratin min al-khayr. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Di dalam firman Allah ini terdapat dalil bahwa setiap jiwa hanya memperhatikan urusannya sendiri pada hari kiamat nanti. Dan pada hari itu, seorang hamba sangat membutuhkan kebaikan, walaupun seberat biji sawi. Karena kalau enggak ada kebaikan sama sekali, habis sudah. Ya. Hancur sudah. Kullun yaqulu nafsi nafsi. Semuanya saat itu hanya mengatakan nafsi nafsi. Dah, enggak ngurus yang lain, ngurusin nasibnya sendiri-sendiri. Naam. Al-fa'idatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat wa hum la yudlamun. Fihi isbatul jazai bil adli yawmal qiyamah. Fala yuzadu fi sayyiatihim wala yunqasu min hasanatihim. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Setiap jiwa akan dipenuhi balasannya sesuai dengan amalannya, dan mereka tidak didzalimi sama sekali. Di dalam firman Allah ini menetapkan adanya balasan yang adil pada hari kiamat. Tidaklah ditambah kejelekan mereka, dan tidak pula dikurangi kebaikan mereka. Semuanya dibalas sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Wallahu ta'ala alam biswab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Amin. Kalau boleh tahu, kita minta alasannya. Ya, enggak pakai alasan-alasan lah. Nah, al-bayyinah saja ya. Nah, kapan kamar mandinya sebab ditambah? Sebelum sebab tertambah. Wallahu ta'ala bisawab ya. Nah, insyaallah kalau memang ternyata harus ditambah, nanti kita pikirkan lagi ya. Terus sementara seadanya dulu ya, sabar. Nah, kan sabar termasuk amalan yang mulia ya. Nah, wallahu ta'ala al-biswab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afdalu.